Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwatul kiram, a'adzani Allah wa iyyakum. Mengingatkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, di mana kita telah membahas secara panjang lebar tentang syarah sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan tentang keutamaan sifat rahmah, bagaimana seorang hamba akan merasakan keutamaan tersebut baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian beliau jelaskan pula tentang klasifikasi sifat rahmah atau pembagian sifat rahmah. Secara global, sifat rahmah terbagi menjadi dua: rahmatun ghariziyah, yang pertama adalah sifat rahmah yang telah menjadi tabiat dasar atau sifat pembawaan seorang hamba sejak lahir. Allah Azza wa Jalla ciptakan seorang hamba dalam keadaan memiliki sifat tersebut sejak kecil, sangat berkasih sayang kepada sesama dan bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal, sampai pun kepada binatang-binatang. Kemudian jenis yang kedua adalah sifat rahmah yang muncul karena usaha dan ikhtiar yang maksimal dari seorang hamba. Mungkin ketika kecil dia tidak memiliki sifat tersebut, jauh dari sifat rahmah. Namun kemudian dia melakukan mujahadah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk berhias dengan akhlak tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sifat rahmah, yang dahulunya dia seorang yang memiliki karakter keras, memiliki sifat yang kaku, kasar terhadap sesama. Kemudian dia berubah secara total menjadi seorang pribadi yang berkasih sayang terhadap sesama. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah dalam kitab ini. وهذه الرحمة التي في القلوب, kata beliau rahimahullah, dan sifat rahmah ini, sifat kasih sayang, allati fil qulub, yang ada dalam kalbu manusia. Rahmah tempatnya ada di dalam kalbu. Tadharu atharuha 'ala al-jawarih wal lisan, akan terlihat pengaruhnya, 'ala al-jawarih wal lisan, pada anggota tubuh dan lisan. Meskipun rahmat merupakan sebuah amalan kalbu, namun ternyata bisa memberikan pengaruh atau dampak terhadap amalan anggota tubuh dan lisan seorang hamba. Fi sa'i fi isalil birr wal khair wal manafi' ila nas, dalam upaya seorang hamba untuk memberikan kebaikan dan berbagai manfaat kepada manusia, dia sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Wa izalatil adrar wal makarih anhum, dan sebaliknya dia pun berusaha untuk menghilangkan berbagai gangguan dan musibah yang menimpa manusia. Ini dua ciri utama yang menunjukkan keberadaan sifat rahmah dalam kalbu seorang hamba. Yang pertama, dia sangat antusias untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia, baik dengan lisannya, dengan fisiknya, dengan hartanya, dan dengan segala potensi yang ada. Dia kerahkan untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah dia juga memiliki semangat yang tinggi untuk menghilangkan berbagai gangguan dan musibah yang menimpa seorang hamba. Dia juga merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan kesedihan ketika saudaranya tertimpa musibah, dan bahkan lebih dari itu, dia juga berupaya untuk menghilangkannya, berusaha menghibur saudaranya yang tertimpa musibah, baik dengan lisan, dengan anggota tubuhnya, atau dengan hartanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terdepan dalam berhias dengan dua sifat tersebut, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian kepada beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam ayat yang mulia, kalau pujian tersebut muncul dari manusia, muncul dari sesama manusia, mungkin saja pujian tersebut ada salahnya, mungkin saja tidak sesuai dengan realita atau tidak objektif. Namun ketika pujian tersebut bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung Allah Subhanahu Wa Taala predikatkan kepada seorang hamba, maka tidak ada celah ya bagi kita untuk mengingkarinya, untuk tidak mempercayai pujian tersebut. Allah Azza wa Jalla langsung memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dari atas langit yang ketujuh. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum. Di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat merasa berat dengan berbagai musibah yang menimpa kalian. Beliau merasa sangat berat, sangat sedih dengan musibah-musibah yang menyulitkan kalian. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji. Harisun alaikum. Yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Sangat bersemangat, begitu antusias untuk memberikan hidayah kepada kalian. Pujian yang terabadikan dalam Al-Quran dan tentu menjadi contoh untuk seluruh kaum muslimin. Dan dua kriteria tadi menjadi tanda bahwa seorang hamba memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang terhadap sesama. Wa 'alamat rahmah al-mawjudah fi qalbil 'abd. Adapun tanda keberadaan sifat rahmat ini dalam kalbu seorang hamba, ayyakuna muhibban liwusulil khair likafatil khalqi umuman. Di antara tandanya, kata beliau rahimahullah, adalah seseorang suka dengan tersalurnya kebaikan kepada seluruh manusia secara umum. Umuman, kata beliau rahimahullah. Dan ini sejalan dengan konteks hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Irhamu man fil ardi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang, man fil ardi, kepada siapa saja yang ada di atas muka bumi. Dengan lafaz man, yang kata para ulama yufidul umum, memberikan faedah keumuman, sehingga mencakup siapa saja yang ada di atas muka bumi, baik seorang muslim atau non muslim, orang kafir, para pelaku kemaksiatan, bahkan hewan sekalipun juga berhak untuk diperlakukan dengan sama. Walil mu'minina khususan, dan terlebih lagi kepada kaum mukminin secara khusus. Tentu seorang mukmin lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita, melebihi kasih sayang yang diberikan kepada yang lain. Karihan husul asyar wadzarar alaihim, dan dia tidak suka dengan adanya keburukan dan mara bahaya yang menimpa orang lain. Ini kriteria yang kedua, sehingga mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tatkala saudara kita berbahagia, bersuka cita karena mendapatkan suatu nikmat, maka kita juga merasakan hal yang sama. Dan demikian pula sebaliknya, ketika saudara kita bersedih karena tertimpa musibah, maka kita juga merasakan hal yang sama. Namun ketika seseorang memiliki pola pikir yang bertolak belakang dengan hal tersebut, dengan prinsip yang mulia tadi, dia justru merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata para ulama, ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari pengakunya. La yu'minu ahadukum. Dan di antara kriteria dosa besar kata para ulama adalah ketika pelakunya dinafikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada nafiyul iman, dinafikannya keimanan seorang hamba karena melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hati-hati, jangan sampai memiliki perasaan seperti itu. Merasa senang ketika saudaranya tertimpa musibah. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, dia merasa sedih ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Itu termasuk dosa besar kata para ulama. Fa bi qadri hadhihi al-mahabbah wal karahah takunu rahmatan. Maka sejauh mana kadar kecintaan dan kebencian ini pada seorang hamba, takunu rahmatan, maka sejauh itu pula sifat rahmat yang ada pada dirinya. Semakin besar kadarnya, maka semakin tinggi kualitas rahmatnya. Dan demikian pula sebaliknya. Wa man usiba habibuhu bimautin aw ghairihi min al-masa'ib. Sekarang kita akan baca bagaimana contoh konkretnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang saudaranya meninggal atau tertimpa suatu musibah, fa in kana hasluhu alaihi li rahmatin fahuwa mahmudun. Fahuwa mahmudun. Maka apabila kesedihannya adalah karena dorongan sifat kasih sayang terhadap sesama, fahuwa mahmudun, maka dia adalah hamba yang terpuji. Ini salah satu contoh konkretnya. Tatkala kita merasa sedih, merasa iba karena melihat saudara kita yang tertimpa musibah, atau bahkan kita menangis karena melihat kondisinya, maka tatkala kesedihan tersebut adalah karena dorongan kasih sayang yang ada dalam kalbu kita, maka itu merupakan sifat yang terpuji. Wala yunafis sabra war ridha. Dan sifat seperti itu tidak akan meniadakan kesabaran dan keridhaannya tatkala menghadapi musibah-musibah duniawi. Kita tahu pengertian sabar, definisi sabar kata para ulama, habsun nafsi 'anil jazaa' wa habsul lisan 'anit tashakki wa habsul jawarih anlak min khudur wa syakil julub wa da'a bida'wal jahiliyah. Kata para ulama, sabar ketika menghadapi musibah duniawi adalah seseorang menahan jiwanya dari rasa tidak terima terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, menahan lisannya dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Itu pengertian sabar menurut para ulama. sehingga sekedar tangisan tidaklah menafikan kesabaran, tidak akan mencatat kesabaran. Tentu dengan tangisan yang sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Di'anna sallallahu alaihi wasallam lamma bata li mauti waladi ibnatih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis karena kematian anak putrinya, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Sa'ad, maka Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan kepada beliau, "Ma hadza ya Rasulullah? Tangisan apa ini ya Rasulullah?" Sa'ad sempat merasa heran dan bingung. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menangis ketika melihat fenomena seperti itu? Waqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi rahmatun yaj'alha Allahu fi qulubi 'ibadihi." Ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kalbu hamba-hambanya. "Wa inna ma yarhamullahu min 'ibadihi ar-rahama." Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika menghadapi musibah seperti itu. Dan bahkan ini merupakan rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Waqala 'inda mauti ibni Ibrahim. Dan beliau pun pernah mengatakan ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-qalbu yahzan wal-'ain tadma'." Kalbu ini bersedih dan air mata mengalir. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Dan kami tidaklah akan mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa inna li firatika ya Ibrahim la mahzunun." Dan sungguhnya kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim la mahzunun, kami sangat bersedih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga justru tangisan tersebut menjadi indikasi bahwa seorang hamba memiliki sifat rahmah terhadap sesama dan bukan merupakan aib selama faktor pendorongnya adalah sifat rahmah, rasa kasih sayang, rasa iba kepada sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan ketika sebagian ulama berpandangan menangis ketika tertimpa musibah hukumnya adalah mustahab, suatu hal yang dianjurkan. Yang pertama dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua karena hal tersebut menjadi tanda bahwa dia memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Sehingga bukan merupakan suatu aib. Terkadang ada seseorang yang menganggap bahwa hal tersebut adalah aib. Seorang lelaki tidak pantas menangis ketika tertimpa musibah, ketika merasa iba, merasa kasihan karena saudaranya tertimpa musibah. Tidak demikian. Sehingga justru sebaliknya, sikap yang seperti itu menunjukkan bahwa dia kurang memiliki sifat rahmah terhadap sesama manusia. Kemudian contoh konkret yang lainnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika rahmatul atfal as-sighar." Dan demikian halnya sifat belas kasih terhadap anak-anak kecil warifqah alaihim, dan sikap lemah lembut terhadap mereka. Wa idkhalus surur alaihim minar rahmah, dan upaya untuk memasukkan kebahagiaan kepada mereka minar rahmah. Semua ini merupakan bagian dari sifat rahmah, kata beliau rahimahullah. Wa amma adamul mubalah bihim wa adamur ruqah alaihim, dan sebaliknya sikap tidak peduli terhadap mereka, wa adamur ruqah alaihim, dan tidak bersikap lemah lembut terhadap mereka. Faminal jafa' wal ghilzah wal qaswah, maka menjadi indikasi bahwa pelakunya memiliki karakter yang keras, kasar, dan kalbunya kaku. Seorang pribadi yang kaku, kasar, dan kalbunya keras. Na'udzubillah min dalik. Dan bisa kita bayangkan, sekedar ketidakpedulian terhadap anak-anak kecil merupakan sifat yang tercela dalam Islam. Lalu bagaimana tidaknya dengan kekerasan fisik terhadap anak-anak kecil, pembunuhan terhadap mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa yang dilakukan oleh para penjahat perang yang telah membunuh sekian banyak kaum muslimin, bahkan tidak pandang bulu mereka dalam melakukan aksinya, para wanita, anak-anak kecil menjadi korban kebiadaban mereka. Kelak mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sikap tidak peduli terhadap anak kecil, cuek, tidak mau tahu dengan keberadaan mereka, menjadi tanda bahwa pelakunya memiliki hati yang keras, jauh dari sifat rahmah. Kama qala ba'du jufatil a'rab hina ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabah yuqabbiluna auladahum as-sighar, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang Arab pedalaman yang kasar ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yuqabbiluna auladahum as-sighar, mencium anak-anak kecil mereka. Orang Arab Badui biasanya memiliki karakter yang keras. Kenapa demikian? Karena mereka jauh dari Madinah, jauh dari ta'lim agama, memiliki kebiasaan yang tidak baik, memiliki adat istiadat yang tidak baik, tidak terpuji. Mereka jauh dari bimbingan agama Islam, sehingga kebanyakan mereka memiliki sifat yang kasar. Nah, ketika sebagian dari mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencium anak-anak kecil, faqala dzalikal a'rabi, maka orang Arab itu mengatakan, innali ashratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum, kata dia, sungguhnya aku memiliki 10 orang anak dan aku belum pernah sama sekali mencium mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka syai'an. Ya, kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan tersebut, awa amliku laka syai'an, apa yang bisa aku perbuat, an naza'allahu min qalbika rahmah, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut sifat rahmat dari kalbumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu teguran atau peringatan terhadap orang tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk berbuat atau tidak mampu untuk melakukan upaya sehingga bisa merubah karakternya menjadi pribadi yang lemah lembut jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut sifat rahmat tersebut dari kalbunya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa sifat rahmat merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengharap sifat rahmat, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling afdal, yang paling mulia, tidak kuasa untuk memberikan sifat rahmat kepada para sahabatnya. Sehingga mintalah sifat rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya di antara metode dasar dalam memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak-anak kecil adalah metode lemah lembut, sikap lemah lembut. Ini metode asalnya, metode dasarnya. Kenapa demikian? Karena anak kecil memiliki tabiat untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya, dan lembutan ini akan mendorong seorang anak kecil untuk mencintai orang tuanya, patuh kepada mereka, taat kepada mereka. Dan sebaliknya, ketika sikap keras menjadi nuansa pendidikan terhadap anak kecil, maka biasanya akan memunculkan kebencian terhadap kedua orang tua, memunculkan dendam terhadap kedua orang tua, trauma terhadap perlakuan yang diberikan kepadanya. Meskipun boleh sekali-kali mengambil sikap keras terhadap anak-anak kecil ketika memang ada hajatnya, ketika memang diperlukan, tapi sekali lagi metode dasarnya adalah mentarbiyah, mendidik anak-anak kecil dengan sikap lemah lembut. Ini akan menjadi power, menjadi kekuatan yang mendorong anak kecil tersebut untuk mencintai kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga diantara contoh konkretnya, wa min rahmah rahmatul mar'ah al-baghi hina saqat al-kalba. Dan diantara bentuk sifat rahmat adalah kasih sayang seorang wanita pelacur, hina saqat al-kalba, ketika dia memberi minum kepada seekor anjing. Alladhi kana ya'kul sara min al-'atsh, yang mana anjing tersebut memakan tanah karena begitu hausnya. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada para sahabat. Faghafarallahu laha bisababi tilka rahmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni wanita tersebut karena sifat rahmat yang dimiliki. Ya, luar biasa. Padahal yang diberi adalah seekor anjing. Pemberiannya berupa air. Namun itu bisa menjadi wasilah terhapusnya dosa yang pernah dia lakukan, bahkan dosa zina, minal kabair, termasuk perbuatan besar atau dosa besar. Ya subhanallah. Sehingga ketika objek yang diberi adalah manusia, apalagi seorang muslim, yang kita berikan adalah ilmu agama, tauhid, akidah, fikih, muamalah dan lain sebagainya, maka arja lebih bisa diharapkan lagi untuk menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita. Tentu dengan berusaha untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa dhadduha ta'dhibul mar'ah, dan menjadi lawannya, kebalikannya, Ta'dhibul mar'ah adalah penyiksaan seorang wanita. Allati rabatat al-hirrah, penyiksaan seorang wanita terhadap seekor kucing dengan cara mengikatnya. La hiya at'amatha wa saqatha, wanita itu tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi hatta mata, dan wanita tersebut tidak pula membiarkan kucing tadi terlepas untuk memakan serangga yang ada di atas muka bumi. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Sehingga wanita tersebut masuk ke dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hati-hati, jangan sampai menyepelekan penyiksaan terhadap binatang, binatang apapun itu, bahkan terhadap binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh, tidak boleh membunuhnya dengan cara menyiksa. Bunuh dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tanpa ada unsur penyiksaan terhadap seekor cicak misalnya, yang disunahkan bahkan dianjurkan untuk membunuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan target, ketika seorang muslim mampu membunuh binatang tersebut dengan sekali pukulan, maka pahalanya jauh lebih besar daripada ketika dia membunuh dengan beberapa kali pukulan terhadap binatang yang boleh dibunuh dalam Islam, bahkan dianjurkan dibunuh. Harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh ada unsur penyiksa. Nah, apalagi terhadap binatang-binatang yang lainnya. Nah, sehingga sekali lagi, jangan menyepelekan, jangan meremehkan penyiksaan terhadap binatang, akibatnya bisa fatal. Wa min dzalika ma huwa musyahadin mujarrab, dan diantaranya ada yang bisa disaksikan dan terbukti kebenarannya. Ana man ahsana ila bahaimihi bil it'am wasqi wal mulahadah annafi'ah, barang siapa yang berbuat baik kepada hewan ternaknya dengan cara memberikan makan, minum, wal mulahadah annafi'ah, dan perawatan yang bermanfaat. Anallaha yubariku lahu fiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepada hewan ternaknya tersebut untuk pemiliknya. Bisa kita buktikan dalam realita kehidupan sehari-hari. Seorang peternak yang sukses misalnya, maka biasanya dia akan memperlakukan hewan ternaknya dengan sangat baik. Diberi makan, minum yang berkualitas dengan kadar yang cukup, diberi perawatan yang maksimal, dan begitu seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan barokah kepada pemilik hewan ternak tersebut. Kebaikan yang Allah Azza wa Jalla segerakan ketika di dunia. Wa man asaa ilaiha, dan barang siapa berbuat buruk terhadapnya, terhadap hewan ternak, uqiba fid dunya qabla al-akhirah, maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia qabla al-akhirah, sebelum hukuman di akhirat nanti. Terkadang Allah Azza wa Jal menyegerakan hukuman bagi pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Al-jaza' min jinsil amal. Dan betapa banyak kejadian seperti itu kita saksikan dalam kehidupan. Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman bagi pelakunya sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia dalam kondisi seperti itu, terus melakukan kezaliman terhadap binatang, terhadap hewan, terhadap sama manusia tanpa ada teguran sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati, maka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menanggung dosa yang sangat banyak. Itu namanya istidraj. Sehingga jangan merasa kaget dengan keberadaan para pelaku kezaliman di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala biarkan. Dia melakukan aksi kezalimannya terhadap kaum muslimin, membunuh para wanita, membunuh anak-anak kecil, membunuh kaum muslimin bahkan dengan cara yang sangat bengis dan tidak manusiawi. Sampai sekarang pelakunya belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istidraj. Dan lebih berbahaya bagi pelakunya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya.